Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamasaka bisunnati ila umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga antum semua di dalam keadaan sehat walafiat dan diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta kesehatan di dalam menjalankan berbagai aktivitas-aktivitas kehariannya. Sungguh kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dan selalu melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kita dan pekerjaan-pekerjaan kita, baik yang berkenaan dengan urusan-urusan dunia kita dan apalagi urusan akhirat kita. Sesungguhnya tiada tempat untuk kita bergantung dan memohon di dalam segala urusan kita kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap segala aktivitas-aktivitas kita itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Tak lupa pula ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari yang penuh berkah ini, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar memperbanyak dan membiasakan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya di balik ungkapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallam tersimpan berjuta-juta hikmah dan faedah serta keberkahan bagi kita. Maka oleh sebab itu marilah kita selalu untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai gerak-gerik kita. Allahumma salli wa sallim wa ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pelajaran yang lalu kita telah membahas kelanjutan dari kepemimpinan Islam setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, ya, di mana di dalam peristiwa saat dia menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum Muslim saat itu, kondisi keadaan dunia Islam dalam keadaan terpecah karena ada sebagian daripada anak-anak sahabat yang enggan untuk membaiat Yazid bin Muawiyah, di antaranya yang telah kita bahas yaitu seperti Abdullah bin Zubair dan juga Hasan bin Ali, Husain bin Ali bin Abi Talib. Berikutnya kita telah jelaskan juga setelah mangkatnya Yazid, dan juga telah kita kisahkan berbagai peristiwa yang terjadi di masa Yazid seperti kisah terbunuhnya Husain di Karbala dan juga terjadinya penyerbuan Yazid atau pengirim pasukan Yazid kepada Abdullah bin Zubair untuk mengajak dia menyatu ke dalam kekuasaan Islam. Di dalam perjalanan itu Yazid meninggal, kemudian pasukan itu ditarik ke Syam, mundur dari medan pertempuran. Kemudian kekuasaan berikutnya dilanjutkan oleh anak dari Yazid itu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid ini adalah seorang orang yang soleh, sebenarnya digambarkan oleh para ulama-ulama kita seperti Ibnu Katsir, menukir dari para ulama menyebutkan banyak pujian ulama kepada dia. Namun kekuasaannya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ini, karena dia saat di menerima jabatan itu dalam keadaan sakit dan hanya beberapa hari saja dia, atau tidak berapa, 3 bulan ya, atau 40 hari atau sekitar hanya hitungan hari ya, tidak berbulan-bulan dia berkuasa. Akhirnya dia juga meninggal ya, tidak lama dia memegang pucuk kekuasaan tersebut. Jadi belum bisa membenahi kondisi keadaan perpolitikan di dunia Islam saat itu. Nah, maka saat itulah Abdullah bin Zubair dibaiat oleh masyarakat Mekah dan juga oleh masyarakat Madinah. Nah, ini sedikit kita akan bahas tentang kekuasaan Abdullah bin Zubair, dan juga kita akan bercerita sedikit kemarin tentang peristiwa yang terjadi di Mekah dalam upaya penyatuan kekuasaan yang terjadi saat itu. Yazid mengirim pasukan agar Abdullah bin Zubair membaiat Yazid bin Muawiyah dan menyatu ke dalam kekuasaan yang sudah ada. Baik, maka pada kesempatan ini kita akan sekilas membahas tentang Abdullah bin Zubair, siapa dia. Kemudian nanti akan kita lanjutkan tentang kelanjutan daripada kekuasaan yang ada di Syam. Jadi setelah wafatnya Yazid, itu ada tiga wilayah besar sebetulnya yang dalam keadaan keamanan kurang stabil. Wilayah Hijaz itu lebih pro kepada Abdullah bin Zubair, dan wilayah Kufa dan Basrah ini kita sudah tahu kebanyakan di sana adalah orang Syiah dan sebagian juga ada orang Khawarij, dan mereka lebih ingin mempunyai pemerintahan sendiri juga yang sudah dirancang oleh Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Ya, Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi yang sebelumnya dia adalah sebetulnya bagian dari pasukan Muawiyah, namun dia membelot dan mendapatkan kehormatan untuk menjadi tokoh-tokoh di kalangan orang Syiah, sehingga dia mengaku sebagai Al-Bait dan juga sebagai orang yang pro kepada Al-Bait. Akhirnya para orang yang fanatik kepada Ali dari kelompok Syiah ini mengangkat dia sebagai pemimpin mereka, yaitu Mukhtar Ibn Abi Ubaid As-Sakafi. Kemudian ada lagi kekuasaan yang di Syam. Jadi ini bentuk kondisi saat itu, kekuasaan di Syam dan Mesir, ya, itu pro kepada kekuasaan yang berikutnya, yaitu yang kelanjutan dari kekuasaan Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Baik, setelah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ini wafat, nah kekuasaan saat itu yang berkuasa yang secara lebih jelas itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, dan pada akhirnya setelah itu masyarakat Syam pun mengangkat pemimpin mereka sendiri, yaitu Marwan bin Hakam. Yang ini yang kita bahas setelah kita menjelaskan biografi daripada Abdullah bin Zubair ini. Ya, baik. Abdullah bin Zubair adalah anak dari seorang sahabat yang masyhur, yaitu Zubair bin Awam. Ya, yang di mana Zubair ini adalah salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, dan juga salah seorang dari sahabat 6 orang yang dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk memilih pemimpin setelah Umar bin Khattab mangkat. Nah, Zubair bin Awam. Jadi memang mereka ini semua adalah anak dari sahabat-sahabat yang senior, tokoh-tokoh para sahabat itu. Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadi. Beliau juga sahabat Nabi karena beliau adalah anak yang pertama lahir di kota Madinah dari kalangan Muhajirin. Kunia beliau adalah Abu Bakar. Kunia beliau adalah Abu Bakar, ya, atau disebut juga Abu Khubaib. Ya. Kemudian beliau adalah sahabat dan anak sahabat. Ini bapaknya Zubair bin Awam, dan juga dia Abdullah bin Zubair adalah sahabat Nabi SAW. Taib. Abu Ahadun Ashar Mashhud lahum bil Jannah. Ayahnya Zubair bin Awam adalah salah seorang sahabat yang di antara sahabat 10 orang yang secara tegas disampaikan Rasulullah SAW sebagai penghuni surga dalam hadis, ya, 10 orang sahabat. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Jadi dia ini cucu dari Abu Bakar Siddiq Anhu. Jadi memang keluarga terhormat juga, ya. Kita lihat Abdullah bin Zubair bin Awam. Ayahnya salah seorang sahabat yang juga dijamin surga. Kemudian kakeknya itu dari kalangan ibu, dari arah ibunya, Abu Bakar Siddiq juga salah seorang sahabat yang paling mulia, ya. Ya, sahabat yang paling mulia, bukan salah seorang sahabat yang paling mulia di seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Jadi dia di keluarga yang terhormat juga. Maka dari berdasarkan itu dia melihat silsilah keturunan dan kehormatan yang dimiliki dia. Banyak kaum muslimin di saat kegalauan politik di saat itu mengusulkan agar dia yang dianggap menjadi khalifah. Samping ada sejarah dari kakeknya itu Abu Bakar Siddiq Anhu, dan juga termasuk dari orang tuanya sendiri, termasuk dari satu anggota parlemen atau anggota Majlis Syura yang memilih terpilihnya Utsman bin Affan di waktu Umar bin Khattab mangkat. Baik. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Ibu beliau adalah Asma binti Abu Bakar Siddiq Anhu wa ummu abihi, ya. Wa ummu abihi Sofiyata amat Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu dari Zubair bin Awam ya, kakek daripada ayahnya itu Sofiyah, bibinya Rasulullah SAW. Jadi memang dekat dengan Rasulullah SAW beliau ini kalau secara keturunan gitu ya. Jadi bibinya itu saudara ayahnya, ibu dari ayahnya Zubair ini itu Sofiyah. Nah, jadi kakeknya Sofiyah dari kalangan ibu. Ibu dari ayahnya itu Sofiyah, ayah dari ibunya itu Abu Bakar Siddiq Anhu. Jadi memang dari keluarga yang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Beliau lahir di Madinah 20 bulan setelah hijrah, diizinkan hijrah 20 bulan ya. Waqilah fi sanatul ula, dan juga menyebutkan adalah tahun pertama dari tahun hijrah. Wa huwa awal mauludun wulida lil muhajirin ba'dal hijrah. Jadi anak kaum muhajirin yang pertama lahir. Ya, anak kaum muhajirin yang pertama lahir adalah Abdullah bin Zubair di kota Madinah. Setelah sahabat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, belum ada anak yang lahir kecuali yang pertama lahir dari kalangan muhajirin yang hijrah itu adalah Abdullah bin Zubair. Sehingga kaum muslim berbahagia sekali ketika kelahiran dia. Sebab orang-orang Yahudi menyebarkan opini yang menyimpang, yang menyesatkan, dia menyebutkan bahwa kita telah berhasil mensihir mereka sehingga sampai hari ini tidak ada di antara mereka yang memiliki keturunan. Disebarkanlah isu itu. Maka disebutkan wafarihal muslimun biwaladati farhan syadidan. Di orang-orang kaum muslimin yang di Madinah bahagia sekali dengan lahirnya Abdullah bin Zubair itu, karena dia orang yang pertama lahir dari kalangan muhajirin, dari anak-anak kaum muhajirin di Madinah. Kenapa? Karena orang Yahudi menyebarkan isu yang saya ditipukan saharnaum pala yuladulahum waladun. Karena mereka menyebarkan isu itu, ya, kita telah berhasil mensihir mereka sehingga tidak ada yang melahirkan anak cucu. Fahakna fahannakahu Rasulullah SAW bitamratin lakaha. Jadi hannaka tahnik, ya, Rasulullah SAW tahnik itu adalah bagi seorang bayi yang baru lahir itu ditahnik, istilahnya sunnahnya itu dengan makan korma, dikunyah terlebih dulu oleh seseorang tadi, dilempekkan kemudian dikasihkan kepada bayi, itu namanya tahnik. Hikmahnya disebutkan oleh para ulama kita adalah tahnik ini adalah ada beberapa faedah. Kalau dengan Rasulullah SAW jelas adalah berkahnya Rasulullah SAW dapat oleh anak tadi, tapi kalau yang bukan Rasulullah SAW, di antara faedah disebutkan oleh para ulama adalah bahwa seorang bayi itu pertama yang harus diberikan, dirasakan oleh dia di mulutnya atau perutnya, atau yang dia rasakan di dunia ini adalah manis, kemanisan. Ya, manis itu karena membuat merangsang saraf-sarafnya yang lain. Kemudian juga disebutkan antaranya, ada ulama menyebutkan adalah sebagai tafaul, ya, keindahan untuk menggambarkan dia memiliki optimisme yang tinggi. Baik, itu di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama kenapa faedah dari tahnik itu, ya. Ada sunnah tahnik seorang bayi yang baru lahir itu kurma itu dilembekkan, dilembekkan dengan dikunyah dulu, kemudian dikasih pada bayi. Wassamahu Abdullah, ya, Rasulullah SAW menamakan bayi yang baru lahir ini Abdullah, wa kannahu Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW memberi kunyah dia dengan Abu Bakar, yaitu kakeknya, ya, kakeknya Abu Bakar Siddiq Anhu. Berarti di sini ada sunnah juga kalau bayi boleh saja dibagi dikasih kunyah gitu, ya, boleh saja seorang itu dikasih kunyah, ya. Sunnah memanggil, sebenarnya Rasulullah memanggil ya Aba Umar kepada seorang anak-anak yang masih balita gitu, ya, ya, itu dipanggil ya Aba Umar mafala nugair. Rasulullah mengkunyahkan karena itu bentuk kedekatan dan kasih sayang atau menghormati seorang tadi kalau dipanggil dengan kunyah. Itu salah satu bentuk memuliakan di dalam kebiasaan orang Arab, memanggil dengan nama kunyah. Tidak memanggil namanya secara langsung. Wa kana sawaman qawaman tawilas shalah. Ini biar kita tahu, ya, bahwa dia itu adalah seorang orang yang rajin berpuasa, ya. Kemudian juga rajin qiyamul lail, dan qiyamul lailnya panjang-panjang, ayat dibacanya lama-lama dia salat, ya, itu. Kenapa ini penting kita bahas, ya? Bahwa agar tidak terbetik di oleh sebagian pemikiran kita bahwa hal-hal yang terjadi di masa sahabat Rasulullah SAW itu adalah karena mereka jauh dari agama, karena jauh beribadah kepada Allah, sehingga mereka sibuk dengan kondisi-kondisi. Tidak. Mereka motivasi mereka bukan karena dunia. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan akhirat. Mereka yang orang yang begitu banyak mengamalkan amal-amal akhirat. Tapi mereka dengan ijtihad-ijtihad mereka, dengan usaha mereka, ingin memperbaiki kondisi yang ada di tengah kaum muslimin ini. Ini yang mereka usahakan. Itu yang mereka inginkan. Bukan karena gila jabatan seperti tokoh-tokoh politik yang lainnya. Usulan lirrahim. Jadi suka menjalin hubungan silaturahim. Tentu ketika kita membaca biografi-biografi para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, itu kita ambil pelajaran. Ya. Bahwa bagaimana mereka adalah orang-orang yang jauh super dari dalam beribadah daripada kita, ya. Maka disinilah kita mengagungkan, menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Jangan sebagian orang memandang sahabat Rasulullah SAW itu seperti kita, ya, orang-orang yang berleha-leha dari beribadah, malas dan beribadah dan segala macam. Sehingga kadang-kadang lisannya dalam memuliakan sahabat itu tidak nampak, gitu ya. Dan kadang-kadang lancang kepada sahabat Rasulullah SAW, menuduh dengan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak menghargai. Ya, ini terlihat dari kata-kata orang-orang yang tidak paham dengan kedudukan para sahabat Nabi SAW. Azim as-syaja'ah, orang yang sangat berani. Ya. Qasamad dahra salasa layalin. Ya. Disebutkan di sini oleh Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa, menyebutkan dia membagi waktu di tiga bagian, malam untuk berdiri beribadah, ya, untuk sujud dan juga untuk ini sajdah. Ini dia menggunakan malam-malamnya untuk duduk, untuk beribadah, untuk sujud dan untuk rukuk. Dan di Suyuti menyebutkan banyak para sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari dia. Di antara saudara sendiri Urwah bin Zubair dan hampir 33 hadis dikatakan oleh Imam Suyuti dia meriwayatkan hadis di sini. Taib wa kana man aba bai'at Yazid bin Mu'awiyah. Nah, ini yang disebutkan dia termasuk orang yang tidak bersedia membaiat Yazid setelah Mu'awiyah meninggal waktu itu. Kemudian dia lari ke Mekah, tapi dia tidak pernah mengajak orang untuk mengangkat dia sebagai amir atau sebagai pemimpin waktu itu. Tetapi hanya dia saja tidak membaiat seperti Hussein juga. Kemudian ya, setelah Yazid meninggal, dibaiatlah dengan dia dibaiat oleh penduduk Mekah dan juga oleh penduduk Madinah. Nah, juga penduduk Yaman dan Irak dan Khurasan, ini disebut oleh Suyuti. Kemudian dia memperbarui pembangunan Ka'bah. Disebutkan dalam sejarah Ibnu Katsir dan para ulama lain menyebutkan dia membangun Ka'bah sesuai dengan persis di awal dibangun, itu memiliki dua pintu. Karena dia mendengar hadis dari saudara ibunya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, saudara ibunya Aisyah radhiyallahu anha, dia mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufr la banaitu ka'bata wa la ja'altu laha babaini babun yaquluna minhu wa babun yakhruju minhu. Yani kata Rasulullah SAW kepada Aisyah di waktu maka menyebutkan kalau seandainya saja mereka ini tidak baru saja masuk Islam, keluar dari kekufuran, sungguh aku akan jadikan Ka'bah ini, kembalikan pembangunan pasti saat Nabi Ibrahim membangun, memiliki dua pintu, pintu di tempat mereka masuk, pintu tempat mereka keluar. Nah, itu Rasulullah SAW tidak melakukannya. Di antara faedah di sini adalah yang diambil para ulama kita adalah maslahah dakwah. Karena tidak merupakan sebuah kewajiban membalikan Ka'bah itu, bukan sebagai asas dalam agama. Tapi itu hanya sebagai hal anjuran saja. Maka Rasulullah SAW demi menjaga keimanan orang-orang yang baru masuk Islam, tidak goyah. Jangan sampai dianggap bahwa Muhammad ini hanya mencari Muhammad SAW hanya mencari ketenaran atau disebut sebagai orang ya, apa sekarang pencitraan, ya tidak. Maka akhirnya Rasulullah mengurung niat itu. Nah, ketika itu hadis itu yang didengar oleh Abdullah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, dia ingin membalikan Ka'bah seperti dibangun di masa Nabi Ibrahim, ya. Maka dibuatlah dua pintu. Kemudian di masa kekuasaan dia, yang tidak termasuk dalam kekuasaannya adalah Syam dan Mesir. Ya. Kemudian Karena dua daerah ini di bawah kekuasaan Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid anak cucu dari Muawiyah yang awal. Jadi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Kala meninggal, kedua daerah ini juga kata Yusuyuti di sini membaiat Ibnu Zubair. Tetapi tidak semua di daerah Syam itu, sebagian yang membaiat Abdullah bin Zubair. Kemudian setelah itu muncul nanti Marwan bin Hakam. Ya, Marwan bin Hakam ketika meninggalnya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, cucu dari Muawiyah, nama juga Muawiyah, maka penduduk Syam mengadakan berembuk. Nah, ini yang akan kita sebutkan nanti bagaimana kekuasaan berikutnya di Syam, di Hijaz, di bawah kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Di Syam, ketika Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah wafat, itu para tokoh-tokoh besar dari Syam, mereka juga berembuk untuk memilih Marwan bin Hakam. Jadi saat itu berarti kekuasaan terpecah. Ada di Mekah, ada di Syam. Itu yang besarnya. Karena Mukhtar bin Ubay ats-Tsaqafi belum diperhitungkan. Bahkan dia awal Ibn Zubair menjadi khalifah, mengaku dia angkat menjadi dibaiat oleh penduduk Mekah dan Hijaz. Itu dia siap bergabung dengan Abdullah bin Zubair. Maka akhirnya Kufa, Basra, Madinah dan Mekah, ya, dan sebagian Mesir dan Syam itu bergabung ke Abdullah bin Zubair. Tetapi tidak keseluruhan, karena wilayah Syam sebagian besar adalah di bawah, masih loyal kepada kekuasaan Bani Umayyah. Nah, ini akan kita jelaskan sekarang. Siapa Marwan bin Hakam? Siapa Marwan bin Hakam ini yang menjadi penguasa, melanjutkan kekuasaan dari dinasti Umayyah setelah Yazid bin Muawiyah bin Umayyah. Marwan bin Hakam ini juga seorang sahabat Nabi SAW, ya. Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abil Syamsi bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Juga bertemu silsilahnya dengan kakek Nabi SAW, Abdul Manaf, Taufan Abdul Manaf Al-Qurashi. Juga dari Quraisy, yaitu Abu Abdul Malik. Anaknya namanya Abdul Malik, yang nanti akan kita sebutkan setelah dia mangkat. Setelah meninggal itu diangkatlah anaknya menjadi pemimpin kelanjutan dinasti Umayyah, itu Abdul Malik bin Marwan. Marwan bin Hakam juga lahir di masa hidup Nabi SAW, ya. Dan umurnya sekitar 8 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi berarti Abdullah bin Zubair lebih senior, lebih tua umurnya daripada Marwan bin Hakam. Dia seorang sahabat Nabi SAW, sebenarnya pendapat kebanyakan daripada penulis sejarah Islam. Ya, sekalipun Ibnu Sa'ad di dalam kitab Intabaqat menjadikan dia tabi'in yang paling senior. Dan juga meriwayatkan hadis tentang perdamaian di Hudaybiyah, ya. Kemudian juga meriwayatkan hadis bagi para sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Wa huwa rajulun rajulun adli min kibar al-umma 'inda sahaba wa tabi'in. Ya, dia seorang orang yang di tengah sahabat Nabi dianggap seorang orang yang adil, ya. Di setelah wafatnya Muawiyah bin Yazid tadi. Mengkibari umma inda sahabat tabi'in wa fuqa'il muslimin. Itu masuk orang-orang yang dihargai, yang dihormati. Ya. Amma fuqa'il amsar faqulluhum ala ta'zimihi wa atibar khilafati waltafata ila fatwahu wa anqiyad ila riwayatihi. Ya. Secara umum, para ulama-ulama mengakui kekuasaannya Marwan bin Hakam ini. Mengakui Marwan bin Hakam, dan dia adalah pelanjut daripada dinasti Umayyah. Kana dha shahamatin wa mu'amru'atin wa syaja'atin wa makrin wa daha. Dan dia juga ahli dalam siasat, orang yang berani, ya, orang yang punya harga diri, muru'ah. Taib. Sebelumnya dia, Marwan bin Hakam ini adalah pengalamannya sebagai sekretaris pribadi Utsman bin Affan. Sekretaris pribadi Utsman bin Affan, ya. Dan juga yang mengetahui banyak rahasia-rahasia berbagai, maksudnya ya sekretaris pribadi dari Utsman bin Affan. Dialah yang sebagai penyimpan rahasia dari Utsman bin Affan. Nah, ini yang kita sebutkan ketika orang-orang memberontak kepada Utsman bin Affan dalam pelajaran telah jauh berlalu, kita berbicara tentang kekuasaan Khulafa' Rasyidin, di mana ahli Mesir setelah mereka datang ke Madinah, kemudian berdialog dengan para sahabat Nabi SAW, dan akhirnya mereka setuju untuk kembali ke negeri mereka. Di tengah jalan mereka balik lagi ke Madinah, karena mereka mendapat ada orang-orang yang membawa surat kepada gubernur Mesir, menyebutkan isinya adalah agar semua yang datang kepada itu diperintahkan untuk dihukum. Nah, surat ini di situ ada tanda tangan pemalsuan tentang Utsman dan juga stempel. Nah, ini ketika di cross check kepada Utsman, Utsman bersumpah itu bukan tulisan saya, itu bukan tanda tangan saya. Ya, tapi yang diakui oleh Utsman adalah bahwa kendaraan yang dibawa oleh orang itu memang kendaraan saya. Jadi ada permainan kelicikan itu bagaimana membuat sebuah kekeseruhan dan juga ya seperti banyaklah ada modus-modus yang bermacam-macam. Nah, termasuk yang dituduh juga membuat itu adalah Marwan bin Hakam. Nah, di antara dituduh bahwa itu itulah yang membuatnya adalah Marwan bin Hakam. Baik. Kama itahmu bi annahu alladhi kataba kitab al-idza' mathawwar bil misriyun annahum wajaduhu ma'a ulam Utsman. Ya. Jadi banyak orang menuduh bahwa dia yang sangat mempengaruhi Utsman bin Affan dalam politiknya. Termasuk yang masalah tadi penulis surat itu. Lakin Marwan ankara ilmahu bil kitab. Tetapi Marwan sendiri mengingkari, saya enggak tahu menahu tentang surat itu. Jadi memang bayangkan ya bahwa di mana berbagai kelicikan makar itu sudah lama terjadi dalam sejarah dan sering terulang membuat kefalsuan atau hoax kata orang sekarang. Ya, sehingga terjadilah kericuan sama kaum muslimin gara-gara penyebaran-penyebaran orang-orang yang bertindak di luar yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kama ankara Utsman nafsuhu dzalik, ya. Nafsuhu dzalik. Kemudian Utsman juga mengingkari bahwa tidak pernah menulis surat itu. Kemudian Marwan bin Hakamlah yang berusaha membela Utsman ketika dia serang oleh pemberontak yang saat itu sampai terbunuhnya Utsman. Ya. Kemudian setelah wafatnya Utsman, dia Marwan bin Hakam ini masuk ke dalam gabungan kepada Aisyah dan Ha dan Zubair. Ya, setelah bunuhnya Utsman bin Affan, nah dia bergabung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aisyah Abdullah bin dan juga Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Sehingga termasuk orang yang ikut membela ketika orang sahabat ini waktu perang Jamal. Ini sudah berlalu juga kita ceritakan perang Jamal ini. Ya, apa penyebabnya bagaimana terjadi perang itu sudah berlalu juga. Di antaranya kita sebutkan di mana orang-orang Khawarij, orang-orang yang membuat mengadu domba para sesama sahabat ini, mereka menyusup ke dalam kedua kelompok. Kemudian yang ada di kelompok A ini, kelompok Aisyah umpamanya, mencelah yang ada di kelompok Ali, yang ada di kelompok Ali mencelah kelompok Aisyah. Sehingga seakan-akan mereka ini asli dari kelompok itu dan saling memaki, saling membela hak masing-masing. Padahal kan mereka satu. Makanya ketika di malam hari setelah berdamai sampai perdamaian antara Ali dan Aisyah, di malam hari mereka membuat skenario seakan-akan mereka berperang. Ya, yang di kelompok Ali Khawarij di sini menyerang Aisyah dan para sahabat yang lainnya, yang di kelompok Aisyah pun menyerang yang ada di kelompok Ali. Sebetulnya yang diserang oleh mereka bukan teman-teman yang ada di kelompok Ali. Nah, ini sistem ini yang perlu diwaspadai dan masih banyak terjadi dalam kericuan di dunia ini. Baik peristiwa-peristiwa politik, ya. Bisa saja umpamanya terjadi kericuan di antara partai, kericuan sebuah negara, ya, dua kelompok kubu umpamanya. Jadi bisa saja dia ke dua orang yang ingin satu kelompok ingin mengacau ini, mereka masuk ke dua kelompok ini dan seakan-akan mereka saling mencela dan menghina. Ya, saling mencela dan menghina kelompok ini supaya terjadi kericuan. Nah, ini yang kita perlu waspadai di bangsa kita ini yang mana sangat berpotensi untuk sering diadu domba. Sering diadu domba, perpecahan. Ya, apalagi dengan kondisi-kondisi politik yang kurang stabil. Itu sangat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menginginkan rusaknya bangsa kita. Maka kepada kita semua harus mampu mencerna dengan akal sehat, dengan pikiran yang tenang, dengan bersabar, menahan diri, jangan mudah terprovokasi. Kita harus mengerti orang ini apa tujuannya. Bisa saja dia orang seakan-akan membela kita, kemudian memprovokasi kita untuk berlaga dengan yang lainnya. Yang lain di sana juga dia provokasi untuk jadi permusuhan yang begitu berat. Ya, nah ini perlu kita waspadai. Nah, ini yang sering kita jelaskan karena memang kita belajar sejarah bukan sekedar kita membaca kejadian-kejadian, tapi kita harus mengambil pesan dari situ bahwa di mana kejadian-kejadian ini sering terjadi. Ya, bisa kita deteksi di mana kadang-kadang sebuah keributan itu sebetulnya sudah dirancang, sudah dibuat skenario-nya oleh mereka. Jadi ada yang main begini, ada memerankan begini dan seterusnya, seakan-akan dia pro ke sini, seakan-akan dia membela ini, kemudian saling mereka saling berdebat, saling bertegang, saling, padahal mereka sebetulnya satu, tapi mereka untuk memprovokasi kedua kelompok ini agar terjadi pertempuran dan jadi keributan, mereka provokasi. Nah, ini perlu diwaspadai. Maka jangan kita sampai masuk ke dalam skenario orang-orang ingin merusak bangsa kita, orang-orang merusak persatuan umat dan seterusnya. Baik. Maka ini selalu saya ulang-ulang karena memang skenario ini hampir setiap kekacauan terjadi itu. Hampir setiap kekacauan ada yang bermain seperti itu. Ya, dia sengaja main dari dua kaki istilahnya. Ya, kata orang main dengan dua kaki dia kelompok ini. Sama seperti apa yang terjadi dengan baik apa yang terjadi kericuan di Syria, di Irak, di Pakistan, di Afghanistan atau Afghanistan ya, di Irak ataupun di Syria atau di Libya, itu permainan seperti itu, permainan seperti itu. Ya. Baik negara-negara barat yang katanya ingin menambah perdamaian, mereka itu semuanya bermain seperti itu. Ya, kata mereka, mereka anti dengan gerakan teroris, anti dengan ISIS, anti dengan ini. Tapi siapa yang membeli minyak-minyak yang dirampas oleh ISIS dan memberikan mereka senjata, mereka masa hidup, dari mana berapa? Ya, orang-orang itu juga. Mereka yang jual, mereka yang beli, ya, kemudian diberi senjata, lalu di sini juga diprovokasi, dijual juga senjata, jadi mengambil keuntungan dari dua belah pihak dia. Dan ini kekejian yang sangat masih berlaku di dunia ini. Ya, nyata itu perbuatan seperti itu kita lihat. Karena kalau orang itu ingin untuk memerintikan sebuah orang sedang berperang, pemeluk kita memang adalah orang yang ingin mendamaikan, mestinya kedua belah pihak tidak kita beri senjata, sudah mereka saling maki saja mungkin atau main lempar batu saja. Tapi kan ada permainan di balik itu, ada skenario di balik itu. Mereka buat semacam kerisuan, kemudian di situ mereka istilahnya dalam bahasa peribahasanya itu menangguk di air keruh. Artinya mengambil faedah dari kekacauan itu. Ya, baik secara politik, ekonomi, ya. Ekonomi dia jual senjata, bisa menekan orang yang sedang berselisih ini untuk menandatangani sesuatu, diberi bantuan, kemudian nanti hasil buminya dikuasai. Apa yang terjadi di Irak? Ya, kan begitu. Ya, sekarang umpamanya orang yang berkuasa di Irak sekarang berhasil menjatuhkan Saddam Hussein, mengasih berkuasa. Tapi apakah mereka punya kekuatan politik secara merdeka menentukan nasib mereka? Tidak. Tetap negara-negara yang telah mendukung jatuhnya Saddam Hussein, menggulingkan kekuasaan itu, mereka di belakang semua. Semua ekonomi mereka, perusahaan minyak mereka, apa semua dikendalikan oleh orang-orang yang telah membuat skenario sebelumnya. Nah, negara kita jangan sampai seperti ini. Karena ada skenario-skenario yang ingin mereka manfaatkan negara kita. Ini maka kita perlu belajar dari sejarah. Maka orang banyak membaca sejarah, dia akan melihat berbagai perjalanan itu. Ya, dan dia mengambil ibrah untuk menyelesaikan masalah ataupun kondisi-kondisi yang dihadapi oleh dia. Sebenarnya para ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah itu selalu akan terulang, hanya tempat ya, pelaku saja yang berbeda, waktu saja yang berbeda, tapi kemiripan taktik-taktik kejadian-kejadian itu hampir mirip semua. Nah, ini sedikit pesan yang kita bahas ya, di mana tidak terlepas biasanya setiap kekacauan itu ada orang yang bermain dengan dua kaki tadi. Di sini dia juga, di sini main, di sini juga dia main. Karena itulah sifat orang munafikin juga seperti itu. Ya, mana yang menang nanti dia untung, tetap untung dia. Ini yang menang, dia tetap gabung ke sini lagi. Nah, dia terpaksa begitu dia. Karena dia istilahnya bermuka dua, terpaksa begitu dia. Nah, ini kita lihat ya. Terdapat di dalam politik-politik di negara kita juga banyak orang-orang seperti itu. Ya, di satu sisi disakan-akan ke sini, kemudian juga di belakang dia rapat-rapat merancang seperti ini. Ya, ini ada orang-orang seperti ini bermental, ya, mental-mental yang licik, mental-mental yang begitu kotor seperti ini. Maka perlu kita sebagai kaum muslimin waspada dengan cepat terprovokasi dengan omongan, dengan kondisi. Karena kita harus hati-hati, jangan kita sedang diadu domba, ya. Sekarang kita dimanfaatkan orang. Baik, itu bagaimana Marwan? Tadi kita sebutkan di masa perang Jamal dia ikut kepada kelompok Aisyah. Kemudian kemudian Ali memberikan suaka politik keamanan pada dia. Maka pabaya' Marwan wa'ada ila Madinah. Jadi setelah itu Marwan ini membaiat Ali setelah perang Jamal itu, kemudian dia kembali ke Madinah dan tidak ikut dalam perang Siffin. Dia tidak ikut dalam perang Siffin, tidak ikut dalam Ali atau juga tidak ikut dengan Muawiyah. Walaupun dia di keluarga Bani Umayyah, tapi dia tidak ikut. Nah ini juga kita lihat ya pendirian dia karena dia sudah ngambil pelajaran ya yahdur Siffin ma'a Muawiyah wa raghma dzalika faqad wallahu al-Madinah ba'da ay. Lam yahdur Siffin Muawiyah. Lam yahdur Siffin Muawiyah. Dia tidak pernah ikut perang Siffin bersama Muawiyah. Jadi karena dia sudah membaiat Ali radhiyallahu anhu. Maka dia tidak pernah berloyal kepada Muawiyah ketika terjadi perang Siffin. Ya. Dan setelah Muawiyah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, Muawiyah setelah itu mengangkatnya sebagai gubernur Madinah. Baik. Nah, pengangkatan dia sebagai khalifah ataupun sebagai amrul mu'minin setelah wafatnya ya, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ini, itu rapat para tokoh-tokoh yang ada di Syam ya, karena saat itu yang lebih pengaruh sebetulnya adalah kabilah-kabilah yang mereka punya apa namanya kekuatan waktu itu ya, tokoh-tokoh dari kabilah. Ada dua kelompok besar yaitu Al-Yumni dan juga kelompok Al-Kisi ya, Al-Kisi. Nah, ini yang mereka saling mempengaruhi. Watafra kalimatul Umayyah mutanafasu alaman sibil khilafah, ketika itu dari kalangan dinasti Umayyah, dari kalangan keluarga Bani Umayyah sendiri, mereka ada tiga kelompok yang mereka mengajukan tiga usulan setelah rapat itu, mengusulkan Hasan bin Malik. Hasan bin Malik seorang tokoh mengusulkan Khalid bin Yazid bin Muawiyah, anak dari Yazid, saudara dari Muawiyah yang telah wafat, mengusulkan yang menggantikan dari Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah itu adalah saudaranya itu Khalid bin Yazid. Ini usulan dari seorang tokoh dari kabilah Hasan bin Malik dari Bani Umayyah juga. Kemudian para pemimpin-pemimpin lain ya, tokoh-tokoh yang lain lebih mengusulkan Marwan bin Hakam. Kemudian di samping dia ilmunya lebih tinggi, pengalamannya lebih tinggi dibanding Khalid bin Yazid ya. Kemudian kelompok ketiga mengusulkan Amr bin Sa'id bin Al-As. Ya, ini tiga orang ini yang dicalonkan untuk dipilih menjadi pengganti atau sebagai pelanjut daripada dinasti Umayyah. Akhirnya sepakatlah mereka dalam rapat itu, dalam pertemuan mereka itu, atau disebut dalam majlis syura mereka itu, untuk memilih yaitu Marwan bin Hakam. Ya, terpilihnya Marwan bin Hakam. Maka di sini disebutkan berpilihlah kekuasaan itu dari cabang dari kabilah Marwan bin Hakam dari Sufyani kepada Farouq Marwani. Ya. Kemudian setelah itu Marwan bin Hakam mengatur siasat, mengendalikan keamanan, menjalankan berusaha untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah yang sudah mulai gaduh, mulai terpecah, berusaha menyatukan itu. Ya. Akhirnya dia membuat mengirim surat dan pasukan-pasukan untuk bahwa pasukan-pasukan sudah terpecah-pecah itu kembali kepada kekuasaan induk yaitu di Syam di bawah kekuasaan Marwan bin Hakam. Nah. Baik. Namun ya hal itulah akhirnya Marwan bin Hakam juga kembali mengirim beberapa pasukan seperti ke Mesir dan juga ke Mekah ya. Akhirnya sebagian daerah-daerah itu kembali bergabung dengan yang awalnya bergabung dengan Abdullah bin Zubair, kembali bergabung kepada pusat yang utama dari kekuasaan dinasti Umayyah yaitu Syam, seperti Palestina dan juga Mesir ya. Nah, kemudian di antara di sini disebutkan dikirim juga beberapa pasukan untuk ke Kufah dan Basrah. Hasil daripada ada sebut dengan namanya pertempuran Marajul Wahid ya. Ini adalah di sini Marwan bin Hakam mengirim pasukan untuk kembali pasukan wilayah-wilayah yang tadi memisahkan diri dari kekuasaan Bani Umayyah untuk kembali bergabung kepada kekuasaan Bani Umayyah yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, akhirnya dia juga berusaha untuk mengembalikan Mekah Hijaz yang sudah di bawah kekuasaan Ibnu Zubair. Nah, kemudian juga berusaha mempengaruhi wilayah Mesir untuk kembali bergabung kepada dinasti Umayyah yang sebagiannya sudah bergabung dengan Abdullah bin Zubair. Nah, ini sebetulnya peristiwa yang terjadi. Akhirnya di sebuah daerah tadi yang disebutkan perang Marajarahit ini, pertemuan antara pasukan Abdullah bin Zubair dengan pasukan Marwan bin Hakam. Kemudian pasukan itu dipimpin oleh beberapa orang, di antara Ubaidillah bin Ziyad, yaitu dengan menghadapi pasukan Zafar bin Haris, ya, pergi ke daerah Jazira, daerah Irak, untuk mengembalikan pasukan-pasukan wilayah-wilayah daerah Kufa Irak Basra itu yang tadi memisahkan diri dari kekuasaan Bani atau dinasti Umayyah. Namun dalam menguasai Hijaz, pasukan dari Marwan bin Hakam tidak mampu menghadapinya. Kemudian dalam kondisi sedang mengembalikan wilayah-wilayah yang berpisah dari dinasti Umayyah tadi, dalam waktu pada tahun 65 Hijriah itu wafat pula lah Marwan bin Hakam, itu pada bulan Ramadan. Wafatlah Abdullah bin Hakam, yang pada akhirnya dia menunjuk anak setelah itu, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini terkenal dengan kesolehannya, ya, ketakwaannya, sehingga dikenal dengan Hamamatul Masjid, merpatinya masjid gitu, dan ketakwaannya. Jadi kalau kita lihat pemimpin-pemimpin Bani Umayyah itu, mereka bukan orang-orang yang tidak ahli dalam agama, bukan orang-orang yang tidak bertakwa. Karena ini supaya jawaban bagi gambaran, ada orang melihat bahwa mereka adalah orang-orang jauh dari agama, yang tidak tahu agama. Mereka adalah orang-orang yang ahli agama, orang ahli ibadah. Ya, itu pemimpin-pemimpin di Bani Umayyah secara umum begitu. Taib. Berikutnya adalah pemerintahan anak dari Marwan bin Hakam, itu Abdul Malik bin Marwan. Ini memerintah dari tahun 65 Hijriah sampai 86 Hijriah. Itu sekitar 21 tahun, ya, menjadi pemimpin kaum muslimin atau khalifah saat itu. Nah, kita belum cerita ini apa akhir dari Abdul bin Zubair. Nanti akan kita lanjutkan, karena sekarang kita bercerita dulu tentang kelanjutan dari kekuasaan daripada Marwan bin Hakam. Jadi Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Ini silsilah dari kekuasaan dari dinasti Umayyah. Sekarang kita masuk kepada anak dari Marwan bin Hakam ini, yaitu Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan bin Hakam ini bin Abil As bin Umayyah Abul Walid, Amir Mu'minin, wulida fil Madinah. Dia lahir di Madinah pada tahun 26 Hijriah. Ya, di saat kekuasaan Utsman bin Affan. Saat kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, lahirlah Abdul Malik bin Marwan ini. Ibunya adalah Aisyah binti Muawiyah ibn al-Mughira bin Abil As bin Umayyah. Dia adalah seorang yang nasyatan ilmiah. Orang yang tumbuh dari kecil sudah belajar ilmu. Hafizul Quran al-Karim wa qara ulumuddiniyah. Dia hafal Quran. Ya, dia yang hafal Quran dan ahli ilmu agama. Dia belajar fikih dan tafsir hadis dari ulama-ulama yang ada di Madinah. Jadi dia tinggal di Madinah karena sebelumnya ayahnya adalah gubernur Madinah, maka dia belajar dari ulama Madinah. Ya, dia setelah seorang yang hafal Quran, orang yang soleh, ya, orang yang berilmu, ya. Maka dia meriwayatkan hadis daripada ayahnya, dari Muawiyah bin Sufyan dan Ummul Mukminin Ummu Salamah, dan guru-gurunya sahabat. Ya, menjadi sahabat. Sahabat Nabi adalah guru-gurunya. Ya, tabi'in, dan juga belajar kepada para sahabat Nabi. Dan juga meriwayatkan dari tabi'in yang lainnya. Karena Abdul Malik yaksuru min majalis ulama. Abdul Malik adalah orang yang banyak duduk di majlis ulama. Ini menunjukkan terjemahannya agar kita lihat bahwa di masa Bani Umayyah atau dinasti Umayyah ini, para umumnya yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang zuhud dan seterusnya. Ya. Waluqiba bi hamamatil masjid. Dia dibeli gelar itu dengan burung merpati masjid. Ya. Burung merpati masjid. Merpati masjid. Bi fi'li mulazamati lahu. Karena dia orang yang banyak di masjid. Kita ingat sebuah hadis Rasulullah SAW. Sabatun dzulmullah yawma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 orang yang mendapat naungan Allah, yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di antara rajul ya qalbu mu'allaqun masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Inilah dia di antaranya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Nah. Abdul Malik bin Marwan. Nah, dia dikelari dengan hamamatul masjid, yaitu merpatinya masjid. Limuwarati ritayat Quran, karena disebut sering di masjid dan senang membaca Al-Quran. Wal akhbar mutawatirah ala fiqhi ghazarati ilmihi. Ya. Cerita tentang, berita tentang keilmuannya, kefakihannya, ya, dan kepintarannya itu masyhur, mutawatir, ya. Wa takadul masadir tajma' ala annahu kana khilal hayati al-ula. Ya, semua referensi-referensi, literasi-literasi yang bicara tentang terjemahan dia membicarakan hal ini, tentang bagaimana ketakwaannya dan keimanan keilmuannya, ya. Mutadayyinan jiddan walian bidzal sadiniya. Orang yang mutadayyinan, mutadayyinan artinya orang betul-betul konsep komitmen dengan agama, ya, wali'an bidirasat diniya, yang benar-benar orang yang pakar, yang mendalam ilmunya dalam agama ini. La yakhtalifu fi tadayyunihi wa la yunazi' fihi fi wara'ihi. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama menjelaskan tentang bagaimana keimanan, keilmuan dalam agamanya, dan juga tentang kewara'annya. Ya, wara' itu beda dengan zuhud. Kalau wara' adalah menjauhi segala hal-hal yang haram, ya. Ya, jauh dari syubhat. Kalau zuhud, menjauhi hal-hal yang mubah. Ya, orang-orang yang sangat hati-hati, wara'. Ya. Lidzalika wa min hadhil khalifah diniyah yajibu taqyimu siyasati ba'da an adha khalifatan. Maka jika kita melihat latar belakang pendidikannya, ilmunya, disitulah kita akan lihat bagaimana nanti perkembangan politik ketika dia berkuasa. Nah. Sekalipun kondisi politik di zaman dia juga tidak stabil, yang kita tahu tidak stabilnya karena memang di sana ada kekuatan-kekuatan yang ada, seperti kekuasaan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan juga ada di sana di Kufah, ya, walaupun secara zahir mereka bergabung dengan Abdullah bin Zubair, tapi mereka tetap punya kebijakan-kebijakan tersendiri, seperti kelompok-kelompok Syiah di bawah kekuasaan Muftar bin Abi Ubaid As-Sakafi. Baik, fi badil ahyan ala tasarruf tab'an lima yumiluhu al-mawqif siyasi. Ya, kadang-kadang ada pemainnya kebijakan-kebijakan yang membuat dia mungkin dilihat orang tidak sesuai dengan ilmu dan kewaraan dia. Kenapa kok dia berbuat sesuatu? Kadang-kadang yang membuat dia itu adalah kondisi politik. Kondisi politik itu disebutkan sini. Alladhi yabdu ahyanan mutanaqidan ma'a muslih diniya. Yang kadang-kadang secara zahir bertentang dengan keilmuan dan keahlian dalam ketakwaannya dia. Ya. Tetapi kata penulis ini, jadi menyebutkan, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah ini. Memang dalam istiar politik mungkin ada hal-hal yang dianggap terlalu ekstrim atau berlebihan. Secara hakikat Abdullah Malik qada mu'dham hayati qabla ia lil khilafah fil Madinah yanhul mi'ilmi fuqaha'iha. Secara umum sebelum dia menjadi khalifah, ya, dia itu adalah seorang orang yang betul-betul mengumpulkan ilmu ulama-ulama Madinah, minum dari ilmu-ilmu ulama Madinah. Maksudnya di sini mereka yaitu mengambil ilmu-ilmu para ulama, orang yang senang belajar. Walam yakun yaghayduruha illa li hajj aw lil hajj illa lil hajj aw lil ghazwi al-ghazwi, di mana dia tidak pernah keluar dari Madinah kecuali hanya dua hal saja. Jadi untuk bagaimana dia belajar dengan ulama-ulama yang ada di Madinah, dan dia tidak pernah keluar kecuali untuk dua hal, haji atau pergi berperang, ikut berperang. Itu saja dia keluar dari Madinah. Wala madhaba waliduhu ila Misr ba'da barakati Marj Wahid taraqahu fi Dimashq yahkumu kana ibn anhu. Jadi ketika ayahnya Marwan bin Hakam telah berkuasa, kemudian ayahnya Marwan bin Hakam pergi ke Mesir untuk memimpin, mengadakan negosiasi, mengembalikan kekuasaan-kekuasaan terpecah-pecah itu. Nah, di dalam perjalanan itu orang yang, dan dia itu ditugaskan oleh ayahnya sebagai penggantinya di kota Syam itu. Wa bi'alahu bil khilafah fi yawmin nafsi allati sufa fi abi waliduhu. Kemudian dia dibai'at menjadi khalifah di hari meninggalnya orang tuanya itu, Marwan bin Hakam, pada tahun 65 Hijriah dia dibai'at menjadi khalifah di Umayyah. Baik, demikian Abdul Malik menjadi khalifah waktu itu, ya. Karena alam Islami yasudu ittirab, yang mana kondisi politik alam Islam saat itu, dunia Islam saat itu dalam keadaan tergoncang, ya, dalam keadaan banyak tergoncang. Kemudian hatta asyrafat zamtud daulah umayyah ala zawal. Ya, seakan-akan kekuasaan dinasti Umayyah itu sudah akan berakhir. Tapi dia yang memiliki Abdul Malik ini memiliki fantashalaha min fawda wa aqama sarha ala asas matiin. Dialah kembali mengundukan kuat negara atau dinasti Umayyah itu. Nah, ini la yusbu ilaiha man ja'a qablahu min khulafa. Tidak bisa dibandingkan bagaimana dia mengambilkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, seperti Yazid umpamanya, kemudian juga Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, itu dia kalahkan semua. Ya, dari sisi politik dia mampu memanage kembali pemerintahan Islam dengan baik. Itu di masa Abdul Malik bin Marwan. Ini dipuji oleh para ulama Abdul Malik ini. Nah, di masanya banyak terjadi perkembangan-perkembangan baik di kota Madinah, di Hijaz, ya, Mekah. Dialah yang memugar kembali, memperluas Masjid Nabawi. Banyak jasanya. Ya, Abdul Malik bin Marwan ini. Hatta tumar bihaqil mu'assis thani lidaulil khilafah Umayyah. Sampai para penulis sejarah menyebutkan bahwa dia ini adalah pendiri kedua daripada kekuasaan khilafah al-Umayyah. Baik. Itu berapa hal yang berkenaan dengan kelanjutan dari dinasti Umayyah. Nah, di awal dia berkuasa, ada empat kekuatan yang dia harus hadapi. Terpecah belahnya kekuasaan politik kaum muslimin saat itu. Yaitu pertama tadi kita jelaskan ada kelompok Umayyin, dinasti Umayyah yang berkuasa di Syam dan Mesir, kemudian ada Abdullah bin Zubair yang berkuasa di Hijaz dan Irak, kemudian juga ada jamaah Syiah di Irak, ya, dengan di bawah kekuasaan di pimpinan mereka yaitu Mukhtar bin Abu Bakar As-Sakafi. Kemudian ada lagi Khawarij. Nah, bayangkan tantangan beliau Abdullah bin Marwan ini untuk mengedisikan politik ini agar kembali ke muslim bersatu di bawah kepemimpinan. Nah, ini empat hal tadi kondisi yang beliau hadapi. Baik. Sehingga kata beliau juga disebutkan oleh penulis juga di para penulis sejarah Islam, sehingga di musim haji itu ada empat bendera yang di bawah, ya. Liwa Abdul Malik bin Marwan, benderanya Abdul Malik, ya, jemaahnya Abdul Malik, jemaahnya Muhammad bin Ali bin Abi Talib al-Ma'ruf bin Hanafiyah. Kemudian ada lagi bendera Najdah bin Amir Zaim Khawarij, ini yang bendera Khawarij, dan liwa Abdullah bin Zubair, ya. Liwa Abdullah bin Zubair. Itu mereka sama-sama melaksanakan haji. Baik. Kemudian faqad wajaha Abdul Malik muhawalatin ya'isatin min dakhil bait al-Umawi li saytara al-hukum. Sehingga Abdul Malik juga mengalami, Abdul Malik bin Marwan ini mengalami berbagai juga upaya-upaya dari keluarga Bani Umayyah sendiri juga ingin berkuasa. Ini yang juga dia hadapi, ya. Kemudian Abdul Malik ini dengan kecerdasan politiknya dia mampu mengendalikan situasi itu. Waqad asbata Marwan hakam kafa'a 'aliyah wa maqdiratan faiqa fi idara al-azma istata'a ba'da juhud. Ini di sini dia mengambil pengalaman dari ayahnya, dan ayahnya bahkan dalam memberikan pengalaman-pengalaman pada Abdul Malik ini bagaimana strategi dalam berpolitik, ya. Ini disebutkan oleh penulis wasyafa qusumahu al-wahid talu akhir bi sabr. Nah, dia tidak menghadapi dalam menaklukkan perpecahan-perpecahan itu dengan sekaligus. Tapi dia ajak berembuk satu persatu. Satu persatu dia ajak berembuk, dan akhirnya mampu mengembalikan kekuasaan Bani Umayyah menjadi kekuasaan yang besar, yang kuat saat itu. Taib. Sehingga wa fi'lan adda tanfidha hadhihi al-khutta as-siyasiyya ila saytara Abdul Malik fi nihayah. Terakhir dengan politiknya itu, dengan kecerdasannya itu mampu kembali mempersatukan wilayah Islam seluruhnya, ya, yaitu dengan ibu kotanya Damaskus. Nah. Tentu di dalam menyatukan wilayah itu banyak juga tantangan-tantangan seperti disebutkan dalam kitab sejarah, di antaranya adalah gerakan Syiah yang ada di Irak, ya. Ini terjadi di sebuah pertempuran di Ainun Al-Warda namanya. Di mana sebelumnya Abdul Malik berkuasa, orang tuanya telah mengirim pasukan untuk menaklukkan, mengembalikan wilayah Irak ini kembali kepada di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Nah, itu dikirimlah Ubaidillah bin Ziyad, ya, dengan menghadapi pasukan Syiah di sana di bawah Zafar bin Haris. Namun hal itu belum selesai, ayah orang tuanya meninggal dan dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Kemudian juga disebutkan oleh para penulis bahwa Irak itu adalah daerah yang politiknya selalu tidak stabil, susah, ya. Memang Rasulullah SAW menyebutkan dalam ketika hidup, Rasulullah menyebutkan al-fitnatu hauna, al-fitnatu hauna. Fitnah akan banyak terjadi di sini dan di sini, kata Rasulullah, beliau menunjuk ke arah Irak, ya, atau Kufah. Dan wahya markazul mu'arada asiasia. Ini adalah pusat kegalauan, ya, terjadi selalu di posisi. Di antaranya ada situ partai Syiah, ya. Dan kemudian juga ada, tadi kita sebutkan juga ada Khawarij. Di sana juga ada Khawarij. Nah, orang-orang Syiah ini kembali menghidupkan tentang peristiwa, menghangat-hangatkan perselisihan itu dengan cara menyebarkan kembali peristiwa terbunuhnya Husain. Ini cara Syiah dalam menggait orang agar mau bergabung dengan mereka. Ini yang terjadi di masa Abdul Malik. Mereka menghidupkan kembali haul, atau yang disebut haul, atau mereka menghangat-hangatkan peristiwa itu, membuat peristiwa cerita-cerita, sehingga untuk menghimpun kekuatan mereka dengan melakukan kegiatan-kegiatan agenda di Azu Asyura, di pada hari Asyura di Karbala. Nah, ini di sini awalnya kegiatan-kegiatan Karbala itu dimulai. Sebelumnya peringatan-peringatan secara besar-besaran itu belum ada. Jadi mereka sebetulnya ada, jadikanlah peringatan-peringatan itu untuk menghimpun kekuatan politik. Ini salah satu Syiah, teori Syiah dalam memperkuat kekuatan politiknya di masa Abdul Malik itu. Baik. Kemudian orang-orang yang di dalam kisah terbunuhnya Husain itu merasa bersalah, mereka menyebut kelompok mereka masyarakat Tawabun. Lalu mereka ingin membalas dendam dan mereka menumpahkan terbunuhnya Husain itu kesalahan semata-mata kepada Bani Umayyah. Maka akhirnya Syiah ini membentuk sebuah pasukan namanya askar mereka itu askar Tawabun, ya, untuk menyerang ke Syam, menyerang kekuasaan Bani Umayyah. Nah, ini disebut nama pasukannya itu pasukan Tawabun. Ini terjadi pada hari kelima dari bulan Rabiul Awal tahun 65 itu. Wa kana al-mahattatul ula fi masiratihim al-intiqamiyah fi Karbala haitsu balagu qabr Husain fastarhamu alaihi. Jadi mereka menggunakan isu kematian Husain itu, mereka berangkat, titik pertama mereka sebagai titik untuk berangkat mereka jadikan adalah Karbala sebagai motivasi mereka untuk menghamerangi Abdullah bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad yang dikirim oleh Abdul Malik bin Marwan untuk mengembalikan kekuasaan-kekuasaan yang kaum muslimin yang sedang terpecah belah itu. Kemudian di dalam perjalanan pasukan Tawabun ini yang dari Syiah ini lewat di sebuah tempat itu disebut dengan Karkisa, ini nama tempat ini, ya, Karkisa, ya, Karkis, satu tempat. Di situ bertemu juga dengan wilayah Ibn Zubair dan mereka bergabung dengan Ibn Zubair. Nah, akhirnya bertambah besar pasukan Syiah ini dengan bergabungnya lagi dengan pasukan Abdullah bin Zubair tadi. Karena mereka punya tuduhan yang sama, yaitu untuk meraih kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian waqtaraha Zufar alaihim tauhid shufufihim ma ansar bin Zubair. Jadi Zufar ini meminta untuk agar mereka bersatu, sama-sama menghadapi, bergabung dengan pasukan bin Zubair untuk memerangi pasukan dari Abdullah bin Marwan. Tetapi pasukan Syiah tadi annam itazaru an qabul tirah, enggan menerima usulan daripada pimpinan dari pasukan Abdullah bin Zubair. Rafadu nasihatahu bi'udul an qararihim intihari. Ya. Mereka menolak, ya. Waqtafu bitazawud bima yahtaju ilaihi minal madinah summa madu ila masirihim. Akhirnya mereka tidak mau bergabung dengan pasukan Abdullah bin Zubair dan tidak mau menerima usulan itu. Wal taqata tawabu nabi jaysi umawi fi ainil war min ardh jazira ila shimal gharbi. Di situ Dalam perjalanan mereka menuju ke daerah Syam, bertemu di sebuah tempat namanya Ainul Wardah. Disitulah bertemu pasukan Tawabun dari orang Syiah ini untuk merangi pasukan dari Abdul Malik Marwan di bawah pimpinan Ubaidillah Ibn Ziyad. Taib. Kemudian, karena tidak berimbangnya ya kekuatan ini, akhirnya pasukan Tawabun tadi, pasukan Syiah yang disebut pasukan Tawabun tadi, kembali ke Kufah. Karena tidak berimbang kekuatan mereka, karena lebih besar kekuatan daripada tentara dari Abdul Malik bin Marwan. Ini sebetulnya cerita-cerita yang menggambarkan kondisi bagaimana Abdul Malik bin Marwan untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang terpisah tadi kepada kekuasaan yang bersatu. Tentu akan bertanya sebagian kita, kenapa ada semacam itu? Karena tidak dibiarkan saja kaum muslimin masing-masing berjalan dengan pemimpinnya masing-masing. Karena memang asalnya umat Islam itu disuruh untuk bersatu oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang banyak. Maka kalau umat Islam terpecah belah, tentu dengan itu akan sangat mudah dimanfaatkan dan akan selalu terjadi keributan-keributan sebenarnya yang kita saksikan. Maka itu dimuhawalah upaya Abdul Marwan untuk Muslim itu bersatu. Dan hal itu demi tegaknya persatuan persaudaraan Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani iktatalu fa aslihu bainahum. Jadi jika ada dua kelompok kaum muslimin sedang berselisih, maka damaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in ba'd idahum ala al-ukhra, jika salah satunya membuat zalim terhadap yang lainnya, faqatil laytabghi hatta tafi'a al-amrillah. Maka peranginya kelompok yang tidak mau bersatu, yang membangkang itu. Ini antara ijtihad dilakukan oleh para ulama yang ikut dalam pasukan ataupun ijtihad daripada umara yang diberi umrahnya untuk menyatukan kekuasaan itu. Kemudian tadi sudah kita sebutkan juga di Kufah juga ada kekuatan, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Nah, ini juga berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah dengan membuat kasuan. Ketika itu dia dia membuat pasukan dan mengirim pasukannya ke Mekah. Kemudian dia bertemu dengan Zubair. Kemudian dia bersepakat dengan Zubair, Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi ini, dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah alla yaqdi amran dunahu. Jadi jangan sampai ngambil keputusan kecuali bersama-sama. Alla yakuna awwalu man ya'zan lahu, ya. Ayyakuna awwalu man ya'zan lahu. Ya, yang pertama mengizinkan jika ada suatu keputusan. Idza dhahara ista'ana bihi ala afdali amalihi. Jika menang, ya, jika menyerang, dia harus jika dia minta bantu, untuk memberikan bantuan dengan dalam menghadapi pasukan Bani Umayyah. Kemudian terjadi kesepakatan antara Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi dan juga sebagian kelompok Khawarij. Abdullah bin Safar, An-Najdah bin Amir juga ikut bergabung dengan kelompoknya Abdullah bin Zubair ketika menghadapi dengan pasukan Abdul Malik bin Marwan ini. Jadi semakin besar sebetulnya kekuatan dari penentang dari Daulah Umayyah saat itu, karena memang orang Syiah bergabung dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair menerima itu, pasukan Muslim juga menerima karena kondisi mereka butuh untuk menguatkan pasukan mereka, dan juga demikian pula orang Khawarij. Namun akhirnya orang Khawarij berpisah lagi dengan Abdullah bin Zubair setelah mereka berupaya melihat bahwa Abdullah bin Zubair ini tidak sesuai dengan manhaj mereka atau pemikiran mereka. Taib. Kemudian ya, ini saya ringkas saja. Wa min jatin ukhra wajala Mukhtar fi Sulaiman bin Sar munafisan qawiyan lahu. Kemudian dia, Mukhtar ini, juga melihat di tengah-tengah Syiah ada orang yang akan menyaingi dia juga sebagai pimpinan tertinggi di kaum Syiah ini. Faraha ya mala tafriq Syiah inda bi taqidi an arsalaihim min qibal Mahdi Ibnu Hanafiyah. Maka dia berusaha memecah belah bar Syiah dengan menyebutkan, meyakinkan orang Syiah itu bahwa dia adalah utusan dari Mahdi Ibnu Hanafiyah, katanya. Sehingga Syiah terbagi dua, ada yang bersama Sulaiman bin Sulaiman tadi bin Sarat, dan juga ada bersama Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi. Ya, Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi. Kemudian dengan terpecah mereka demikian, tentu memberi peluang bagi kekuatan daripada kekuasaan Abdul Malik bin Marwan untuk melemahkan kekuatan mereka. Sehingga dengan itu Abdul Malik bin Marwan mudah untuk menaklukkan pasukan-pasukan mereka yang sedang terpecah-pecah itu. Maka oleh sebab itu Abdul Malik bin Marwan memanfaatkan kondisi itu untuk menguasai daerah Kufah dan Basrah dan Irak. Baik, ini beberapa penjelasan yang dapat kita bahas pada kesempatan ini di masa Abdul Malik Marwan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Malik Marwan untuk mengembalikan kekuasaan di bawah pemimpin yang satu. Ya, nanti akan kita ceritakan bagaimana pula dia menghadapi kekuatan Abdullah bin Zubair yang ada di Mekah. Ya. Yang pada akhirnya tadi sudah kita jelaskan di mana Bani Umayyah kembali jaya di bawah pemimpin Abdul Malik bin Marwan, baik secara politik, baik secara angkatan perang maupun secara ekonomi. Nah, cuman kita ingin merinci bagaimana dia kejadian-kejadian terjadi sebelum tercapainya kekuatan yang tadi bersatunya kembali kaum muslimin di bawah kepemimpinan Islam, yaitu khalifah yaitu Abdul Malik bin Marwan yang salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Baik, itu dulu untuk pembahasan kita karena pembahasannya masih panjang ya. Ada berapa pembahasan lagi bagaimana Abdul Malik bin Marwan dalam menghadapi politiknya Abdullah bin Zubair dan bagaimana pula dia menghadapi kekuatan orang-orang Khawarij yang mencoba juga menimbulkan kekacauan di tengah kaum muslimin. Jadi di situ ada Khawarij Safariyah dan juga ada Al-Azariqah dan Khawarij Najdah. Jadi tiga kelompok orang Khawarij setelah mereka berpisah dari Abdullah bin Zubair, orang Khawarij ini di tengah jalan itu berpecah belah mereka. Ya, Abdullah An-Najdah bin Amir, mereka punya pemikiran sendiri. Ketika dibaiat berselisih dengan Abdullah bin Safar, ketika berselisih Abdullah bin Safar buat jamaah lagi, kemudian juga berselisih dengan disebut dengan kelompok Safariyah, kemudian juga ada Najdah, ya, dan juga ada kelompok-kelompok lainnya dari Azariqah, ya, yaitu Nafi' bin Azraq. Ini juga pemimpin Khawarij yang ketika bergabung dengan Abdullah bin Zubair. Nah, kita ngambil pelajaran di sini adalah melihat bahwa perjuangan untuk mempersatukan muslim itu kadang-kadang memang sulit, ya, butuh berbagai pengorbanan-pengorbanan. Tetapi hal itu kita harus melihat sesuai dengan tuntunan agama kita, ya, yang seharusnya tidak diperbolehkan ketika kaum muslimin terjadi perpecah belahan. Kita harus mengambil sikap-sikap yang telah kita jelaskan bagaimana nasihat dari Abdullah bin Umar ketika Hussein atau Abdullah bin Zubair yang enggan untuk membaiat Yazid bin Muawiyah dan para sahabat-sahabat senior lain memberikan masukan-masukan dalam kondisi-kondisi begini. Maka intinya bahwa kita lihat bahwa politik itu sangat erat, sangat sangat menentukan, ya, kekuatan agama juga di situ. Karena dengan lemahnya politik seperti di masa-masa yang kita lihat kaum Islam di bawah pimpinan banyak begitu, membawa mudah sekali mereka diprovokasi untuk berselisih. Maka itulah perjuangan-perjuangan para pemimpin Bani Umayyah untuk menyatukan kembali kekuasaan yang sudah mulai terpecah itu. Demikian, semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah ini. Walaupun tidak terbanyak dapat kita rinci dengan kerincian lebih rinci, hanya secara global bagaimana Abdul Malik bin Marwan setelah ayahnya mangkat untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah Islam yang sudah terpecah-pecah. Dan apa penyebab-penyebabnya? Penyebabnya kita lihat bukan hanya sekedar kondisi politik, tapi juga ada pemahaman-pemahaman yang mencoba menyebar yang dijadikan sebagai alat untuk memecah kaum muslimin seperti Khawarij, Syiah, dan pemahaman-pemahaman yang lain yang akhirnya melemahkan barisan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti bagaimana politik Abdul Malik bin Marwan dalam mengembalikan kekuasaan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair dan juga bagaimana pula politiknya Abdul Malik bin Marwan dalam menghadapi orang-orang Khawarij. Karena ini perlu kita lihat pelajaran ini, karena Khawarij itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Sebenarnya Rasulullah menyebutkan setiap selesai di sini, mereka akan ada selalu fitnahnya, mereka akan selalu ada. Maka kita mengambil bagaimana kebijakan-kebijakan dari para pemerintah-pemerintah, dari penguasa-penguasa, daripada pemimpin kaum muslimin sebelumnya dalam menghadapi mereka. Semoga kita dapat juga mengambil pelajaran tuntutan dari hal itu bagaimana menyikapi mereka. Wallahu a'lam bishawab, itu aja yang dapat kita bahas. Kita kembali kepada Al-Akh Madu kita di studio Cilengsi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihat yang bermanfaat dan juga pembahasan yang semoga dapat menambahkan ilmu kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Khotbah Islam, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Kami tunggu di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkannya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kami akan mencoba membacakan dari pesan singkat. Pertanyaannya sebagai berikut, Ustadz, dari saudara kita Abdullah di Depok yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ingin bertanya, Ustadz, apakah dinasti Turki Utsmani ada keterkaitan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Dan apakah hubungan dinasti Islam di Andalusia dengan dinasti Umayyah di Syam? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, mengenai dinasti Al-Utsmaniyah itu tidak ada hubungan dengan Utsman bin Affan dan tidak ada hubungan dengan dinasti Al-Umayyah. Ya. Itu adalah seseorang keturunan dari Turki yang punya di sana. Nanti akan kita bahas juga di situ siapa yang pertama khalifahnya. Dan apakah dia dari Quraisy dan tidak. Kalau dia dikatakan dari dinasti Utsmaniyah, ada hubungan dengan Utsmaniyah, hanya kesamaan nama saja. Karena dia mereka bukan dari dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki itu bukan pemimpinnya bukan dari Quraisy. Sedangkan kalau dinasti Al-Umayyah dan Abbasiyah semua itu dari Quraisy. Ini harus dibedakan. Maka kalau ada orang-orang sekarang mengatakan masalah khilafah, sebetulnya khilafah Utsmaniyah itu tidak kalau sesuai yang mereka sebutkan ya, kelompok yang menyuarakan khilafah-khilafah semua, soal dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki itu tidak memenuhi kriteria sebagai khilafah, karena pemimpin banyak wilayah Islam yang tidak masuk ke dalam wilayah mereka, dan juga pemimpinnya saat itu juga bukan dari Quraisy gitu loh. Yang anehnya mereka justru menganggap negara Islam yang lain seperti Saudi Arabia, mereka anggap itu tidak sesuai dengan syariat karena tidak dari Quraisy. Dan dinasti Utsmaniyah yang mereka bangga-banggakan oleh kelompok yang menyuruhkan khilafah-khilafah ini juga tidak dari Quraisy. Ya, kadang-kadang ini mereka ya, gimana gitu ya di dalam membahas sebuah masalah. Dan tidak ada hubungannya. Ya. Adapun hubungan antara Bani Umayyah dengan Islam Andalus, karena di saat dinasti Umayyah sudah berakhir dan kuatnya tegaknya dinasti Abbasiyah, itu salah seorang Abdurrahman Wakil namanya, dari seorang khilafah dari Bani Umayyah ini lari ke Andalus dan dia mendirikan khilafah di sana, dan samping khilafah yang besar ada di Abbasiyah di Baghdad. Ya, secara resmi wilayah Hijaz, Kufa segala macam itu dimiliki oleh Abbasiyah yang telah berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Namun di antara khilafahnya ini ada yang pergi ke Andalus, lari dari kejaran dari Abbasiyah, mereka di sana mendirikan kekuasaan yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil namanya, Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia yang membuat kekuasaan ya, sebetulnya itu kelanjutan dari kekuasaan Al-Umayyah. Ya, mereka yang telah jatuh kekuasaannya di Baghdad ataupun di Syam, di daerah Islam yang Jazirah Arab, ya Mesir, Syam, Kufa, Irak, Mekah, Madinah. Itu hubungannya. Jadi Abdurrahman Dakhil dalam ceritanya dia berenang ke sana, dan sampai di sana dia mendirikan kerajaan sendiri gitu. Karena dia berada di pulau jauh sehingga kekuasaan Abbasiyah tidak mencakup ke sana, karena memang untuk memperluas invasi kekuasaan mereka sana juga susah karena belum secanggih sekarang ya, ada angkatan laut segala macam memadai, sehingga saat itu berlangsunglah dua kekhalifahan, ada khalifah Abbasiyah di Baghdad dan juga ada kekuasaan lanjutan dari Umayyah di Andalus. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Abu Lukman yang bertanya, Ustadz, bagaimana asal-muasal tumbuh dan berkembangnya kaum Khawarij ini yang dia seperti duri dalam daging dalam perkembangan khalifah kaum muslimin sehingga merugikan umat Islam pada umumnya? Silakan Ustadz. Taib, masalah temunya khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan umatnya akan datang nanti jenis seperti itu, ya. Kalau kamu menyukurun Al-Qur'an la jauz taraqiyam. Rasulullah sudah memberikan berbagai macam bentuk warning tentang akan ada kelompok seperti itu. Sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagikan harta Hunain. Yaitu ada seseorang yang Zil Khuaisirah yang menyatakan, "I'dil fa innaka lam ta'dil." Hai hadil Muhammad, engkau tidak adil ini. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, "Ya, famay ya'dil illa ma'dil." Kalau tidak sayang kepada keadilan, siapa lagi? Ya, beliau seorang Rasul SAW bahwa tindakan beliau ada benar. Cuman menurut pandangan dia, Rasulullah tidak adil. Gitu. Padahal Rasulullah telah berbuat adil sebetulnya. Nah, lalu Rasulullah menyebutkan, saya kumindu di hada rojulun tahkiruna salatakum asalatihim wa siyamakum asiyamihim wa kiraatakum akiraatihim. Ya. Yang merukuna min din kama yarukun sahmuna rabiyah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ini orang ini akan punya keturunan nanti. Ya, di mana keturunannya itu adalah orang yang puasa, siam, ahli baca Quran. Ya, tetapi mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Lalu ini sifat-sifat ini yang disebutkan Rasulullah, sifat-sifat khawarij banyak sekali dalam sunnah Rasulullah. Itu apa namanya? Warning, peringatan Rasulullah sama akan lahirnya. Namun benar-benar muncul sebagai itu fikro yang baru lahir, fikro. Adapun secara firqa, secara kelompok itu mulai muncul di masa Ali bin Abi Thalib. Di saat Ali bin Abi Thalib telah sepakat dengan pasukan Muawiyah untuk mengadakan perundingan, nah mereka ini yang pada awalnya memaksa Ali bin Thalib untuk menerima perundingan itu, ketika rakyat Syam mengangkat Al-Quran untuk berdamai, mereka memaksa Ali bin Thalib. Semua setelah mereka berdamai, mereka berubah pikiran lagi. Setelah Ali bin Abi Thalib menerima pandangan itu untuk berdamai dengan Muawiyah, mereka menjadi baru terfikir oleh mereka sebuah siasat lain. Mereka katakan kalau seandainya Muawiyah dan Ali ini berdamai, tentu kita akan menjadi sasaran. Karena mereka-mereka ini yang terlibat dalam masalah pembunuhan Utsman. Nah, kalau tentu alasan Ali belum bisa menangkap daripada pembunuh Utsman, memberontak pada Utsman adalah karena situasi politik belum tenang, belum apa namanya stabil. Ini yang diminta oleh Ali kepada Muawiyah. Tapi Muawiyah mendesak untuk supaya diberi hukuman. Nah, ini perbedaan sisi pandang antara Ali dan Muawiyah ketika itu radhiyallahu anhum. Nah, ketika Ali ini sudah kelihatannya akan mau berdamai dengan Muawiyah, orang Khawarij membuat lagi gaduh lagi. Mereka tolak lagi perdamaian itu. Kami tidak mau berdamai, jangan berdamai. Ya, kami telah salah, kami telah kufur, kami taubat dan meminta kepada Ali supaya bertobat. Engkau kembali bersyahadat, menganggap bahwa tindakan engkau sudah melanggar aturan Islam, kufur, keluar dari Islam, ini pandangan mereka. Dan ketika Ali menolak, ya, mereka meminta akan dikembalikan pimpinan mereka itu Ashtar namanya. Mereka Ali bin Ali juga menolak. Dan karena itulah nah akhirnya mereka selesai perang Siffin, mereka membuat kelompok menyendiri di Haruro. Mereka membuat basecamp mereka di sana, askar mereka berkumpul di situ, disebut dengan Haruriyah, kelompok Haruriyah. Ya, kelompok ini yang disebut itu cikal bakal kelompok lahirnya Khawarij. Ya, mereka memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, itu mulai firqah, dah berkelompok mereka. Itu sejarahnya mereka. Dan Rasulullah SAW banyak hadisnya menyebutkan bahwa berpesan kepada kaum muslimin dan para tokoh, para pemimpin kaum muslimin untuk memberikan ketegasan kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW, ya, seandainya aku mampu, la'aqtulannahum qatla adin. Wahum syarul khilqa, tahta hadis sama. Ya, mereka adalah orang terburuk di bawah kolong langit. Bahkan Rasulullah menyatakan mereka itu adalah kilab ahli nar, ya, anjing-anjingnya ahli neraka. Nah, ini celaan Rasulullah SAW kepada mereka. Dan tidak ada sebuah kelompok yang secara jelas dan tegas dijelaskan Rasulullah SAW tentang ciri-ciri mereka seperti ciri-ciri orang Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan beralih ke penelpon. Untuk Anda yang ingin menghubungi kami, silahkan mulai sekarang di 0218236543. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo Bapak. Dengan siapa di mana ini? Di Painan. Ah, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak. Cukup mendengarkan melalui telepon saja Pak ya. Iya. Iya. Sudah? Ya, halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya. Mengenai apa ini Ustaz, Syiah ini. Macam mana caranya ciri-cirinya Ustaz, atau beribadatnya pada Allah Ustaz? Itu Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Tentang ciri-ciri Syiah. Pertama, mereka adalah orang yang gulu, orang yang berlebih-lebihan dalam memuja-muja keluarga atau ahlul bait. Ya, mereka sebut ahlul bait. Memuja ahlul bait itu pertama. Yang kedua, mereka adalah mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Ini ciri khusus mereka, ya, yang di antara poin mereka, apa namanya itu, ciri-ciri mereka. Dalam beribadah, secara tala ibadah mereka juga banyak sebetulnya perbedaan-perbedaan yang kita, cuman mereka punya ilmu, punya semacam pemahaman disebut dengan taqiyah. Jadi kalau mereka berada di komunitas Ahlus Sunnah, itu mereka tidak akan berani menampakkan ciri khas mereka sendiri sebagai Syiah. Ya. Cuman mereka akan secara halus memasukkan semacam argumentasi syubhat-syubhat mereka dengan mengatakan bahwa para sahabat Nabi telah menzalimi Ahlul Bait. Ya, diriwayatkan hadis-hadis yang palsu, bahwa Umar pernah memukul Fatimah, kemudian juga pernah, dan seterusnya dibuatlah semacam kisah-kisah yang menyedihkan, ya, dan sekaligus dapat menjatuhkan kehormat sahabat, menghina para sahabat. Jadi mereka gambarkan ada permusuhan antara sahabat Nabi dengan keluarga Rasulullah SAW. Itu selalu mereka akan gembar-gemborkan. Nah, biasa mereka di situ. Pertama, dia akan memuja Ali bin Abi Thalib, memuja keturunannya. Atau sebaliknya, mereka akan menghina Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya sahabat-sahabat yang lainnya. Itu mereka tidak mampu sebetulnya bertakiyah. Tapi mereka akan licik dalam menyebutkan sebuah kisah, peristiwa-peristiwa. Nah, di sini pentingnya ketika kita berhadapan mereka mengerti tentang sejarah. Karena mereka akan berupaya memutarbalikkan fakta sejarah. Itu secara umum bagaimana mereka mendekati biasanya untuk mendakwahi Ahlus Sunnah. Jadi mereka mendekati Ahlus Sunnah itu dengan cara bertakiyah, berpura-pura. Kemudian mereka seakan-akan membela Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Itu, maka kita harus paham bagaimana pandangan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, bahwa kita Ahlus Sunnah adalah mencintai Ahlul Bait, namun tidak menganggap mereka orang yang tahu yang gaib, mempunyai Al-Quran tersendiri. Nah, terus nanti akan panjang lagi pemahaman mereka, banyak sekali yang menyelisih kepahaman hukum muslim. Di antara mengatakan pokoknya Al-Quran sudah tidak asli, ya, mengatakan bahwa Mahdi Muntazor, wajib beriman orang yang tidak meyakini ada yang Mahdi Muntazor, yang mereka yakini adalah kafir. Kemudian ada lagi namanya taqiyah yang tadi kita sebutkan, orang yang tidak bertaqiyah maka dia tidak punya agama. Kemudian ada namanya akidah mereka ar-raja'ah. Ar-raja'ah itu adalah di mana mereka meyakini bahwa orang-orang yang membenci Ahlul Bait atau termasuk utama mereka itu adalah Abu Bakar, Aisyah, Hafsah, Umar, itu akan dibangkit sebelum hari kiamat. Setelah Mahdi keluar, maka Mahdi akan memberikan hukuman setimpal bagi mereka. Ya. Bahkan semua manusia juga ahli kitab akan dibangkit dengan untuk menyaksikan penyiksaan Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu menurut mereka begitu. Jadi menurut mereka, orang-orang yang sudah meninggal sebelum hari kiamat akan kembali dulu ke dunia. Untuk apa? Untuk menyaksikan tentang penyiksaan Mahdi Muntazor mereka, hukum Mahdi Muntazor mereka terhadap orang-orang yang musyrik Ahlul Bait. Itu menurut keyakinan mereka. Itu disebut dengan akidah raja. Ada lagi Al-Bada' namanya. Al-Bada' itu akidah yang mereka yakini, di mana Allah SWT tidak tahu sebuah hikmah, sebuah hukum yang diturunkan Allah, kecuali setelah hukum itu turun, kemudian lalu Allah baru memeralat lagi, meralat hukum itu. Itu kata mereka. Jadi, ini mereka gunakan sebetulnya taktik mereka ketika mereka mengakui imam-imam mereka itu maksum, mengetahui hal yang gaib. Ini di antara pemahaman mereka lagi dan imamah. Jadi ketika imam mereka telah mengakui yang gaib, selalu memberitahu umpamanya pengikut-pengikut mereka akan terjadi begini, terjadi begini. Karena dalam sebuah peristiwa, ketika orang Syiah ini berhadapan dengan pasukan Yazid bin Uyayyah atau para salah satu khulafa Umayyah, diprediksi oleh imam mereka bahwa kita akan menang. Namun setelah itu mereka kalah, dan akhirnya mereka datang kepada imam mereka, tadi engkau sudah menyatakan bahwa kita ini kalah, menang, tapi saya nyatanya kita kalah. Lalu imam mereka membuat semacam alibi, alasan, badalillahi, oh, Allah merubah keputusannya. Itu dia sebutkan, itu disebut dengan al-bada' oleh mereka. Ya, padahal sebetulnya untuk menutupi kebohongan imam mereka dan untuk menutupi doktrin tentang imam mereka tahu yang gaib. Banyak sekali sebetulnya pemaham-pemaham mereka yang jauh, berarti cara sholat mereka, cara wuduk mereka. Mereka menganggap kalau sholat itu tidak sah kecuali di atas tanahnya Karbala. Wuduk mereka juga berbeda dengan kita. Mereka tidak mencuci kakinya, hanya mengusap saja. Ya, dan itu cara wuduk yang tidak sah. Ya, dan banyak lagi sebetulnya perbedaan-perbedaannya. Itu sebagai antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk penelpon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Iya. Dari ini Ibu Kusaro dari Pasiran Lamongan. Ya, silakan Bu, banyaknya. Iya. Bolehkah mendidik anak menantu agar selalu taat kepada Allah, Pak Ustaz? jika boleh, bagaimana caranya Pak Ustadz? Syukran jazakumullah bi khair. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, menantu adalah anak kita. Dia sudah menikah anak kita, itu adalah anak kita. Maka kita jadi mahram bagi dia. Ya. Maka oleh sebab itu kewajiban kita juga mendidik menantu, bukan hanya anak kita. Cuman yang menjadi persoalan sebenarnya yang dikeluhkan itu adalah bagaimana supaya tidak ada ketersinggungan, menjaga perasaan. Ini yang kadang-kadang kita sulit untuk menyampaikan kebenaran adalah masalah perasaan ya. Rasa-rasa takut nanti tersinggung dia, atau rasa takut dia tidak ini. Mungkin perlu kita pilih cara yang baik gitu ya. Ini yang dipertanyakan oleh, yang ditanyakan oleh Ibu tadi, bagaimana caranya kita. Caranya sebetulnya kalau belum jadi tentu kita pasti mencari orang yang sholat, mencari orang yang baik agamanya. Tapi kalau sudah jadi, bagaimana Ustaz? Dia sudah kita tahu dia tidak sholat, malas belajar ilmu agama. Tentu kita motivasi, mungkin melalui istrinya kita sampaikan, atau mungkin dengan cara-cara lain kita upayakan, pokoknya dengan mengajak dia ke rumah kita, mengundang Ustaz, ya, sekali kita bertanya tentang agama, mengajak dia untuk hadir, atau kita ingatkan dia sholat, ya, sebenarnya kita ingatkan dengan bahasa-bahasa yang baik. Saya melihat ada sebagian orang yang tetap dengan menantunya baik dan dia tetap tegas kepada menantunya yang tidak sholat. Dia bangunkan, ya, dibangunkan oleh dia ke kamarnya dengan cara memanggil istrinya, udah sholat atau belum, gitu. Ini udah subuhan, gitu ya, tanpa secara vulgar menegur sang suami, ya. Memang hasasiyah itu kadang-kadang. Dan harus juga mengerti oleh seorang menantu ya, jika seorang mertua kita menasihati kita, seharusnya tidak kita terima dengan penilaian yang negatif. Tapi adalah menunjukkan bahwa dia sayang sama kita. Dan kita harus tahu itu kewajiban dia juga untuk mengingatkan kita. Ini juga perlu kita sampaikan kepada kita yang menjadi menantu di rumah orang lain. Ya. Maka tentu dengan cara yang banyak sebetulnya, apakah dengan cara memberikan hadiah supaya dia senang, ya, memberikan punya buku-buku agama, mengajak dia ke pengajian, mengundang ustadz untuk hadir ke rumah, dengan mengundang keluarga kecil kita untuk menanya masalah-masalah agama, bisa hal yang banyak sebetulnya ya, banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya ya, ataupun dengan cara apa namanya dia buat semacam grup keluarga, mengirimkan nasihat-nasihat dalam grup itu ya gitu, tanpa karena kalau dalam grup kan banyak orang tanpa menuju seseorang. Ya, grup suami istri, anak-anak kita semuanya kita kumpulin ya. Kemudian kita sampaikan nasihat-nasihat umum di situ. Banyak cara sebetulnya ya. Yang paling penting lagi adalah cara yang lebih afdal itu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita dan anak-anak kita serta menantu kita, beri kita keturunan-keturunan yang soleh ya. Itu di antara hal yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan, dan akan kami bacakan untuk pertanyaan terakhir sekaligus nanti kami mohon ikhtiar dari Ustadz. Ustadz, benarkah bahwa Utsmaniyah pada awalnya adalah kesultanan, namun ketika sampai di Sulaiman Al-Qanuni, dinasti Abbasiyah yang melemah lalu menyerahkan kekuasaan pada dinasti Utsmaniyah? Mohon diberikan penjelasan tentang hal ini. Silakan Ustadz. Baik, tentang berdirinya kerajaan Utsmaniyah itu bukan berbeda antara Utsmaniyah tadi yang sudah disebutkan dengan Abbasiyah. Utsmaniyah adalah berpusat di Turki. Nah, ini akan kita bahas nanti insyaallah dari awalnya proses berdirinya. Karena sangat jarak antara jarak antara bubarnya negara kekuasaan Abbasiyah dengan berdirinya Utsmaniyah itu ada jarak juga. Yang pada prinsipnya tidak ada hubungannya sama sekali. Maka tidak ada penyerahan juga, tidak ada. Hanya saja, sebagian orang-orang Arab malah menganggap itu sebagai penjajahan. Kalau kita cerita dengan Sudan, cerita dengan mana, mereka anggap itu penjajahan. Ya, tetapi itu kekuasaan yang sudah ada. Utsmaniyah itu memang memiliki kekuatan waktu itu dan dipimpin oleh orang-orang yang dari bangsa Turki, bukan dari orang Arab. Itu bukan orang Arab, khilafah-khilafah mereka bukan dari orang Arab sebetulnya. Dan sebetulnya kalau kita tahu, kerajaan Utsmaniyah itu lebih banyak dikuasai oleh para tokoh-tokoh sufi. Maka kita lihat nanti dalam cerita-cerita dan itu banyak dipengaruhi oleh sufi. Tapi sebagian sultan mereka memang ada yang di antara yang terkenal itu Muhammad Al-Fatih yang memang memiliki kemampuan angkatan perang yang kuat sehingga mampu menaklukkan Konstantin ya dan menaklukkan Istanbul. Insyaallah rinciannya akan kita bahas nanti karena saya banyak lupa juga tentang rincian yang lebih dalam tentang masalah ini karena nanti akan perlu kita lihat lagi bagaimana berdirinya Utsmaniyah itu. Nanti kita rentut ya setelah selesai dari Umayyah kita bicara tentang Abbasiyah. Sebetulnya kita banyak kekurangan kita. Kita tidak bicara siapa ulama-ulama masyhur di setiap masa-masa itu. Ya, ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang mengarahkan pemerintahan saat itu siapa saja. Ini mudah-mudahan nanti akan ada pembahasan berkat itu kita lihat bahwa di mana pemerintahan-pemerintahan dahulu itu sangat erat dengan para ulama, keputusan-keputusan mereka, qadi-qadi, ya itu perlu juga kita bahas. Biar kita melihat bahwa tidak ada semacam gap antara ulama dan umaro di masa kekuasaan Islam. Itu yang perlu kita jelaskan. Wallahu'alam bisawab, itu yang dapat saya jawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil faedahnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dan keluarga antum dalam kesehatan serta diberi keberkahan dalam segala kegiatan antum. Demikian, terima kasih untuk semua ikhwan yang ada di Studio Rojam, Studio Mini, Studio Imam Syafi'i. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.